Mitra bisnis, harga daging sapi kita yang terus melonjak, bahkan menjadi yang tertinggi di dunia, sekitar Rp90.000 per kilo, membuat banyak orang bertanya tentang tata niaga daging sapi. Rencana swasembada dinilai amburadul, pengurangan impor secara drastis tapi tidak diikuti dengan pasokan dalam negeri yang memadai. Belum lagi hasil perhitungan sensus sapi yang menjadi dasar penentuan impor juga meragukan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan praktisi industri daging, Nofer Syah. Pak Nofer, apa komentar Anda melihat lonjakan harga daging ini? Kalau masalah daging ini kan memang lab cattle-nya sudah naik harganya. Kalau di sekarangnya sudah $3. $3 itu kan kalau masuk ke pelabuhan itu sekitar 32 sampai 33 ribu sampai pabrikan. Jadi kalau lari dari feedlotter ke bawah udah 35 harganya. Jadi ya dengan 35 ribu itu bisa dibayangkan bahwa ini secara saya lihat belum ke supply demand ya, baru harga pasar yang terjadi. Kenapa harga itu jadi 90 ribu? Kalau dengan 35 ribu harga live cattle itu akan jadi karkasnya kurang lebih 70 ribu lah. Karkas itu tulang sama daging. Nah kalau itu tulangnya dibuang, itu ya kisaran 90 ribu itu harganya. Nah masalah di supply ini memang, kalau dari sensus kan memang sapi kita sekitar 14,8 juta. Sementara kebutuhan untuk potong ini sekitar 3 juta. Dengan asumsi sapi itu dengan rata-rata bobot menghasilkan dagingnya 180 kilo. Cuman kita nggak paham bahwa yang di lokal ini kan kecil. Nggak 180 kilo, mungkin 120 kilo itu yang pertama. Yang kedua, nggak semuanya populasi yang ada itu siap potong. Ini lagi kalau mau lebih ke dalam, pemilik sapi itu nggak semuanya pengusaha. Yang punya 14,8 juta itu termasuk petani-petani yang memang di kita tuh banyak yang memang dia nggak miara sapi bukan untuk nyari duit. Jadi mereka ya kalau pas butuh sekali untuk misalnya untuk ngawinin anak, ada pesta adat, ada mau kebutuhan misalnya yang lain-lain yang sifatnya bukan rutin untuk dia making money, itu banyak sekali peternak yang seperti itu. Dampaknya bagi industri sendiri, Pak? Kalau secara misalnya industri ngarapin dari lokal ya pasti nggak cukup, itu pertama. Karena industri pertama gunakan cuma item yang 85 CL, bukan item daging yang umumnya. Kalau kita namanya, kalau bahasa pasarnya, tetelan gitu loh. Jadi bahasa itunya trimming. Nah itu yang digunakan untuk industri. Cuma kalau di industri memang kita udah dapat ada yang jatah untuk industri khusus. Terutama yang kalau Bapak pernah dengar Nampa itu dapat kuota sendiri. Karena dia industri kalau dia ngikutin untuk nerima dari lokal yang barang yang belum tentu ada, ya pasti akan mematikan bisnis itu. Ya kalau mereka dapat kuota sendiri artinya nggak terpengaruh sama supply demand yang ada di lokal gitu Pak. Selain itu Pak, kedepannya harga daging juga diprediksi akan terus naik. Bagaimana Bapak melihat hal tersebut? Kalau itu kan at the end kan daging ini bukan suatu yang pokok gitu loh, kayak beras, minyak. Jadi kalau dia sampai titik yang konsumen rasa ini nggak make sense buat dia, dan dia akan berubah untuk bisa menggantikan dengan ayam. Mungkin yang tadi dia beli 5 kilo mungkin beli 1 kilo untuk ala kadarnya aja di lebaran gitu. Itu akan terjadi, itu akan yang menentukan pasar akhirnya. Cuman yang jadi problem adalah ya seharusnya ini bisa dipenuhi protein dari hewan ini bisa dipenuhi lewat sapi, karena sapi memang kontribusinya besar. Ternyata dengan harga tinggi otomatis konsumen itu bukan jadi pilihan utama, dan akan harga itu akan terkoreksi. At the end konsumen yang akan nentuin, dan saya nggak terlalu yakin itu akan tembus harga itu. Dengan 100.000 ini aja mereka udah berat kok. Lalu antisipasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha yang menggunakan daging sapi sebagai bahan baku, Pak? Apakah menaikkan harga jual atau seperti apa? Kalau pengusaha ini sebenarnya pilihan untuk naikkan harga itu pilihan yang terakhir. Karena akan berdampak volume yang mereka jual pun akan turun kan. Yang jadi masalah adalah kapasitas kita biasanya motong misalnya 100 ekor, sekarang mesti motong 30 ekor, artinya ada idle employee yang kita misalnya mesti bayar dengan produktivitas yang rendah. Tambah lagi UMR yang naik, ya ini yang jadi dilema buat perusahaan jangka panjang ini, mereka sampai seberapa lama mereka kuat untuk nahan subsidi itu. Itu yang jadi masalah. Ada saran Pak kepada pemerintah terkait hal ini? Apakah lebih baik membuka keran impor atau memfokuskan swasembada daging? Artinya nggak bisa dilihat, ada yang program jangka pendek, jangka panjang yang saya lihat ya. Kalau jangka pendek udah jelas-jelas distribusi ini bermasalah ya dibukakan keran. Cuman memang akan lebih bagus kalau keran sapi potong yang dibuka daripada yang daging. Karena daging cepat sekali untuk merembes ke bawah gitu loh. Karena harganya terlalu jauh sehingga akan mematikan sekali yang peternak lokal. Karena kalau dia pesan daging itu daging yang diimpor di kita kan memang daging-daging murah. Ya, karena akan kalau beli sapi, tapinya lokal sampai sapi impor itu masih bersaing harganya. Dan secara umum mereka nggak ada preferensi untuk milih mana untuk yang level, untuk yang middle ya. Tapi kalau restoran memang agak susah menggunakan daging lokal. Nah, kalau jangka panjang memang kalau kita mau swasembada kan perlu ada breeding program. Yang ini harus disupport sama pemerintah. Karena breeding ini sendiri nggak begitu menguntungkan buat pengusaha. Karena mortalitas sapi yang masih tinggi. Jadi kalau nggak dikasih insentif untuk itu akan problem. Ada program jangka pendek, ya kita import ya import yang saya sarankan. Bukan karena saya memang di bidang feedlotter, tapi untuk jangka mengamankan kalau benar sapi lokal, populasi sapi lokal ini ada. Karena itu kan akan dijual nantinya. Tapi kalau kita import sapi, harga sapi lokal sama sapi impor itu bersaing. Balance gitu, nggak ada yang dimatikan. Tapi kalau daging yang masuk, pasti akan jatuhin harga sapi karena dagingnya murah. Demikian praktisi industri daging Noversyah. Saya Wendy Lim.